ya tak coba niru nu yang lor ya nduk ya. Waduh dalan. Tak tahu kelabu dia pulang puji puja harapannya. Tukang geroh tak cilik. Wong tuwa tak apusi.